Bersama Atqa Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Mempersembahkan kisah ke-13 dengan judul Bayi yang bisa bicara kepada ibunya. Anak-anakku sekalian, kisah ini dikisahkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dahulu ada seorang wanita dari Bani Israel sedang menyusui bayinya. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang berkendaraan sangat bagus dan berwajah tampan. Maka ketika itu pula ibu yang menggendong bayi tadi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Mendengar ibunya berdoa tadi, ya, maka seketika itu pula bayinya pun berkata sambil berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti orang itu." Ya, demikian bayi itu berkata kepada ibu. Ya, jadi setelah ibunya berdoa kepada Allah, namun setelah itu selesai ibunya berdoa, bayi itu pun ternyata bisa bicara dan berdoa kepada Allah. Subhanallah, ini semua adalah izin Allah, ya. Karena tidak mungkin bayi yang masih kecil sekali kok, ya, masih menetek ini ya, bisa bicara. Tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, setelah bayi itu berdoa kepada Allah, kemudian dia kembali menetek ibunya. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah SAW sewaktu menirukan cara bayi itu menetek pada ibunya, yaitu beliau melamuti jari telunjuknya ke dalam mulutnya dan menghisapnya." Demikian yang dikisahkan atau disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian, setelah itu lewat orang-orang dengan seorang budak wanita, dan orang-orang itu memukuli budak wanita tersebut sambil mengatakan, "Kamu telah berbuat zina, kamu mencuri," katanya, ya. Dia menuduh seorang budak tadi dikatakan adalah seorang pezina dan pencuri, kemudian sambil dipukuli. Masya Allah, ini ya, ini orang-orang pada ngawur ini ya. Budak perempuan itu hanya bisa menjawab dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah atau berdoa kepada Allah, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Apa artinya anak-anak sekalian? Artinya, cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Inilah doa si budak tadi ya, ketika dipukuli oleh orang-orang tadi yang menuduh dia berzina atau mencuri. Melihat kejadian itu, maka ibu yang bersama bayi itu langsung berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku seperti budak itu." Itu doa ibunya ketika melihat budak itu dipukuli, dituduh sebagai seorang yang berbuat zina dan pencuri. Maka ketika itu pula bayinya langsung mengatakan, ya, padahal waktu itu sedang menetek, kemudian dilepas meneteknya, kemudian berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak itu," katanya, ya. Jadi ini berlawanan dengan ibunya. Ibunya mengatakan apa? "Janganlah seperti budak itu," intinya ya, tapi anaknya, "Jadikanlah seperti budak itu." Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah peristiwa itu, maka terjadilah percakapan antara ibu dan bayinya. Sang ibu merasa heran, ya, merasa heran sekali, sehingga berkata kepada anaknya, "Tadi lewat seorang laki-laki yang sangat bagus kendaraannya dan berwajah tampan. Lalu aku berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu.' tapi kamu malah berdoa, "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti orang itu." Kemudian ketika ada seorang budak wanita yang sedang dipukuli dan dituduh berzina serta mencuri, aku berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan anakku seperti budak itu." Tapi kamu malah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Anak-anakku sekalian, demikian ibunya berkomentar ya. Lalu bagaimana kata bayi itu? Bayi itu kemudian menjawab, atau istilahnya menerangkan ya. Kemudian bayi itu menjawab, "Sesungguhnya laki-laki yang lewat tadi adalah orang yang berbuat aniaya dan semena-mena. Sehingga aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku seperti orang itu.' Sedang budak perempuan yang dituduh berzina dan mencuri itu, sebenarnya dia tidak berzina dan tidak mencuri. Sehingga aku berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah aku seperti budak itu.'" Nah, anak-anakku sekalian, begitulah ya, atas izin Allah, masya Allah ya, seorang bayi bisa menjelaskan peristiwa ya kepada ibunya tadi. Nah, ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah dulu anak-anakku sekalian, kisah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kisah yang lebih menarik lainnya, fa insyaallah. Sumber hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nomor 3253, dan riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, nomor 2550.